itu Ustaz pernah ceritain kalau Siti Maryam tuh duduk terus ngegoyang-goyangin pohon kurma jatuh. Itu gimana tuh bayang nah, kayak segini gini, nih cerita. Ukuran pohon kurmanya lebih gede daripada pohon kelapa. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ayat itu ya, ayat itu tuh kayak agak kurang realistis. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa huzzi ilayki bijiz'in nakhlati tusaqitu 'alayki rutuban janiyya. Goncangkanlah pohon kurma olehmu hai Maryam, maka akan berjatuhanlah buah-buah kurma yang namanya rutab kayak gini, kurma muda, dan dia segar sekali untuk dimakan. Nah, ini perintahnya kenapa agak terkesan enggak logis, karena pertama Maryam waktu itu lagi bersandar di sini, lagi duduk bersandar di pohon kurma dalam keadaan lemah habis ngelahirin. Jadi kayak selemah-lemahnya kondisi perempuan kan habis ngelahirin ya. Jangankan disuruh goyang pohon kurma, berdiri aja enggak kuat gitu. Terus pohon kurma itu sendiri lebih gede daripada ukuran pohon kelapa. Ini coba kita goyangin. Dua orang laki-laki enggak goyangin biasa aja gitu di atas teh. 10 orang laki-laki goyangin tuh belum tentu jatuh rutop ya. Kalau korma tua jatuh oke, tapi kalau rutop kan muda, masih kencang gitu. Jadi gimana jatuhnya? Banyak hal yang kurang realistis di dalam perintah itu. Nah, artinya apa? Untuk bisa mendapatkan keajaiban dalam hidup, kita enggak harus selalu berpikir realistis. Pola pikir ilmiah itu kadang-kadang harus kita coba tangguhkan dulu. Untuk lebih berpikir robbaniyah. Berpikir robbaniyah itu berpikir dengan iman, menalar dengan iman, bukan menalar dengan akal kita. Sehingga kalau kita menalar sesuatu dengan iman, yang kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa, makhluk tidak kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang penting kita taatin aja perintah Allah, maka terjadilah keajaiban. Pas Maryam memegang pohon kurma kayak gini, ini berguncang keras sampai menjatuhkan rutoban janiyah, buah-buah kurma yang segar dan muda kayak gini. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban tidak selalu harus sesuai dengan nalar kita, tetapi keajaiban itu sering hadir melalui iman, tawakal atau tawakul dan ketaatan kita kepada Allah. Taatlah kepada Allah maka terjadilah keajaiban, walaupun ketaatan kita dengan keajaiban yang kita lihat itu kadang-kadang enggak nyambung, enggak harus selalu nyambung sih. Ya itu hikmah dari ayat di surat Maryam.